Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuknya, nikmat dan karunianya. Kita semua dimudahkan bersama-sama kita kumpul di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan barakah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kami memuji dan bersyukur kepada Allah, tak lupa kami ucapkan syukur dan terima kasih pada beliau Bapak dan Ramil yang mewakili, dan juga Bapak RT beserta Bapak Imam serta seluruh warga dan jamaah musola yang dimuliakan Allah, atas perkenan waktu dan kesempatan kami bisa duduk berziarah bersilaturahmi dengan jamaah kaum muslimin muslimat di negeri yang sungguh sangat menakjubkan. Pertaniannya begitu subur. Sejak kami jalan tadi dari Semarang, masya Allah, begitu masuk desa ini luar biasa, begitu suburnya. Semoga muslimin muslimatnya juga subur iman dan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Karena sungguh ini kuncinya, kalau negeri kita ingin dijaga kesuburannya, ingin melimpah barokahnya, jaga iman kita dan syukurnya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samawati wal ard." Andaikan satu penduduk negeri, mereka penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu barakah di langit, begitupun pintu barakah di bumi. Langit senantiasa menurunkan hujannya, bumi senantiasa subur dan mengeluarkan tanaman dan tumbuhan untuk hasilnya. Sehingga manusia yang hidup di situ, muslimin mukminat, semuanya merasakan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berubah. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Karena kata Allah, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian terlalu syukur, selalu syukur kepada Allah, Allah pun akan selalu menambah nikmat untukmu. Namun sebaliknya, "La in kafartum." Jika kalian kufur dengan nikmatnya, "Inna azabi lasyadid." Sungguh azabku amat sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin kita sudah mendengar beberapa bencana menimpa saudara-saudara kita di negeri kita yang tercinta ini. Masya Allah, ada mereka yang tertimbun longsor, ada mereka terendam banjir. Masya Allah, kampung kita ini masya Allah, tiada banjir, tiada longsor. Ada tanaman hijau subur, masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti tadi disampaikan oleh beliau, wakil dari Bapak dan Ramil, demikian pula dari panitia, bahwa tema yang kita angkat ini tidak lain adalah bagaimana kita mengenal Islam yang benar, sehingga kita selamat, terjaga dari pemahaman radikalisme, terorisme yang ini sungguh tidak hanya mengancam diri-diri kita, tapi mengancam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Kita tidak ingin negeri kita nasib sama dengan Suriah, atau dengan Irak, atau dengan yang lainnya dari belahan dunia yang di situ menjamur teroris. Kita tidak ingin negeri kita muncul pemahaman ini. Karena sungguh perjuangan kaum muslimin yang telah mengantarkan negeri ini sampai pada kemerdekaannya, itu semua adalah perjuangan orang tua-tua kita dulu. Mereka adalah orang-orang muslimin. Dan kita saksikan hasilnya, bahwa apa yang kita rasakan ini dari hasil kemerdekaan yang ada adalah buah perjuangan dari orang tua kita, muslimin, dengan teriakan Allahu Akbar. Mereka bersatu dan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada kemerdekaannya. Maka jangan sampai ini akan berubah disebabkan karena kita terpengaruh ideologi yang tidak benar, yang ingin merusak dan menghancurkan negeri kita. Ingat, terorisme bukan dari Islam, tapi lahir dari orang-orang Yahudi. Dan dari sejarah awal munculnya, di samping orang-orang Yahudi juga dari mereka, orang-orang yang beragama Majusi. Kapan mulai muncul ini, kita lihat terlebih dahulu sejarah nanti. Namun sebelum kita lihat sejarah ini, kita lihat dulu prinsip yang Allah tegakkan dalam agama ini. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi SAW, melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Ini harus kita sadari, bahwa Islam datang dari Allah, yang disampaikan Rasulullah SAW membawa rahmat. Rahmat bagi alam semesta ini, bagi manusianya, bagi tumbuh-tumbuhannya, bagi binatangnya, semua akan merasakan rahmatnya. Karena Islam datang seperti yang Allah katakan, Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Kata Allah, dia Allah mengutus rasulnya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Allah utus Nabi dengan petunjuk. Wa dinil haq, yang kedua, dengan agama yang benar. Petunjuk yang Allah sampaikan adalah untuk membimbing manusia agar manusia dari perbuatan biadab menjadi manusia-manusia yang beradab. Dan sungguh kalau sekiranya kita mau merenungkan lima sila yang ada di negeri kita ini, semua itu butir-butir itu dari tokoh-tokoh muslimin, bukan dari tokoh-tokoh yang lain. Karena lihat, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab. Dan manusia akan bisa berlaku adil, beradab, kalau dia ngerti tatanan aturan, ya, terutama muslimin. Kita harus sadari, Islam datang dengan membawa petunjuk, membawa agama yang hak. Dan ini semua kata Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini atas seluruhnya. Hadirin, bukti sejarah semenjak diutusnya Nabi SAW dan selama beliau masih hidup, Allah memberikan kemenangan demi kemenangan dan terus menyebar Islam ke seluruh pelosok penjuru bumi ini sampai benar apa yang dijanjikan Allah. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Allah akan memberikan kemenangan dan akan membukakan pintu perbendaharaan merah dan putih. Artinya, apa yang menjadi kekayaan dan kekuasaan Persia dan Romawi ketika itu akan mampu ditaklukkan dan ditundukkan oleh kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Persia banyak beragama Yahudi, kalau Romawi banyak beragama Nasrani, dan ada sebagian dari negara-negara bagian mereka campur. Adapun di Iran agamanya Majusi, ya, dan itulah dominan agama mereka Majusi. Namun setelah datang Islam, Islam dan kemudian dibawakan oleh Nabi dan diteruskan Khulafa Ar-Rasyidin, Islam telah merubah peradaban zaman. Manusia yang hidup dalam kekejaman, dalam kebiadaban, tanpa ada aturan kemanusiaan, yang beradab, Islam datang membawa keadilan, membawa ketenangan. Sampai sungguh keliru kalau orang mengatakan Islam disebarkan dengan kekerasan, Islam disebarkan dengan pembantaian. Tidak, tidak benar. Sungguh tidak benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh para sahabatnya ketika akan datang menaklukkan satu negeri untuk langsung diperangi, tidak. Tapi akan diseru kepada Islam untuk damai dengan cara baik. Kalau mereka mau masuk Islam, selesai, selamat. Atau mereka mau damai, tunduk kepada Islam, mereka yang penting mau bayar upeti. Kalau mereka menolak itu semua, baru ketika mereka angkat senjata menantang dengan perang, muslimin baru meladeni. Lihat, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak dengan kekerasan. Sungguh justru Rasulullah SAW mengatakan, disebarkan bil ahlak karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Aku diutus Allah dengan ahlak sempurna, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak beliau yang mulia dan diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dengan kemuliaan akhlak mereka. Sungguh, orang-orang yang ada dalam kekuasaan Persia dan Romawi, ketika pasukan muslimin ketika itu akan menaklukkan negeri yang mereka hidup di dalamnya, mereka berdoa semoga kemenangan di pihak muslimin. Karena apa? Selama mereka dalam kekuasaan Persia atau Romawi, mereka mendapat tekanan, dirampas hak-haknya, ditindas haknya, dan berbagai macam kekerasan lainnya. Namun mereka telah melihat negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh muslimin, negerinya menjadi negeri yang aman, damai, dan tidak ada kezoliman-kezoliman di dalamnya. Harta terjaga, jiwa raga terjaga, dan juga kehormatan terjaga. Karena Islam mengajarkan walaupun jihad, jihad dalam Islam tetap ada adab-adabnya. Tidak boleh menghancurkan tanaman, membunuh wanita, orang tua, dan anak-anak. Yang boleh hanya mereka yang melawan. Adab-adab ini tidak ada pada kelompok teroris. Hadirin, maka kita akan lihat sejarah sedikit tentang bagaimana terorisme itu muncul. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun cikal bakal itu sudah mulai, tanda-tanda itu sudah ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pemikiran ini sudah mulai muncul dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dialah orang yang menyoal, yang memprotes kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi-bagikan harta ghanimah. Dia tidak setuju karena Nabi melebihkan beberapa orang dalam pembagiannya. Dia langsung mengatakan, "Idil ya Rasulullah, adillah engkau ya Rasulullah," sehingga beliau marah luar biasa. Sampai Umar bin Khattab ketika itu mengangkat pedang dan katakan, "Ya Rasulullah, biarkan kupanggil lehernya." Kata Nabi, "Jangan. Karena akan muncul di belakang orang ini, orang-orang yang mereka ini dikatakan oleh Nabi, mereka itu dari sisi kelihatan dohirnya, ibadah mereka lebih baik dari kalian sholatnya, bacaan Qur'annya, namun mereka keluar dari agama ini seperti keluar anak panah dari buruannya." Hadirin, ini baru penggambaran sekilas. Kemudian apa yang terjadi setelah Nabi wafat? Ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, di masa Khalifah Umar Ibn Khattab, Rasulullah SAW telah menghabarkan bahwa Islam akan terus bisa mencapai kekuasaannya sampai negeri Persia dan Romawi. Dan benar, di masa Khalifah Umar Ibn Khattab, Islam berhasil menaklukkan dua negara besar, superpower istilahnya, Romawi dan Persia. Persia adalah negara Majusi yang sekarang ini Iran. Dulunya agama mereka itu Majusi. Dan dendam mereka tidak padam ketika dinasti Yazdajir sebagai raja dari raja mereka itu hancur. Mereka menaruh dendam sehingga ada dari orang-orang Majusi ini yang berpura-pura masuk Islam dari Iran datang ke Madinah. Yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia datang ke Madinah pura-pura Islam. Dia cari-cari kesempatan. Kapan ada waktu dia punya kesempatan. Ternyata satu hari ketika Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam sholat, dia ada tepat di belakangnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Maka dia tidak melewatkan kesempatan ini. Dia telah menyiapkan di balik jubahnya. Ya, inilah mereka berpakaian seperti para sahabat. Di balik jubahnya dia siapkan kayak macam sangkur yang bermata dua cabang. Begitu sedang sholat Umar Ibn Khattab, dia tikam dari belakang sehingga robek perut beliau dan terbulai isi perutnya. Dan beliau Umar Ibn Khattab kemudian beberapa hari berikutnya meninggal dunia. Walaupun ini Abu Lu'lu'ah berhasil diringkus. Tapi lihat hadirin, cikal awal mulanya inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal pemikiran dan menjadi awal dari munculnya terorisme. Ya, ketika ini sudah tidak ada orang ini, muncul lagi di masa khalifah ketiga Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman ini pengganti khalifah Umar ibn Khattab. Beliau di Madinah pusat pemerintahannya. Nah, muncul seorang sosok bernama Abdullah bin Saba dari Son'a, Yaman, beragama Yahudi. Kalau Abu Lu'lu'ah itu Majusi, tapi sama dia punya niat jelek. Karena tidak mampu mereka untuk meruntuhkan Islam, mereka ingin menghancurkan dari dalam. Yaitu masuklah dia ke Madinah berpenampilan seperti seorang sahabat layaknya, seorang muslim layaknya, dia seakan-akan orang yang soleh. Namun dia punya pemikiran jahat. Di Madinah dia menyebarkan isu bahwa Utsman bin Affan dia berlaku nepotisme, kolusi. Ya, dia hanya mementingkan keluarganya dan banyak menghambur-hambur anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu untuk keluarganya. Banyak memakai uang kas dan berbagai macam. Seakan-akan tidak peduli dengan rakyat. Namun provokasi dia di Madinah tidak berhasil. Karena Madinah banyak ulama yang masih hidup ketika itu. Dia berlari ke timur. Menuju ke Irak, Iran, Syria, Mesir. Dia berjalan. Bertahun-tahun dia berjalan. Untuk menggalang orang-orang yang mau menerima pemikirannya. Ketemulah dia dengan orang-orang yang disampaikan Rasulullah SAW seperti pemikiran pertama Dzul Khuwaisyirah itu. Orang-orang radikal seperti Dzul Khuwaisyirah itu. Ketemu keturunannya mereka. Sehingga dia menggalang kekuatan dan terkumpullah dari wilayah timur. Yaitu dari sekitaran Irak, Iran, Suriah sekarang ini. Kemudian dari Mesir. Orang-orang yang punya pemikiran radikal. Dia punya emosional tinggi dan dangkal ilmunya. Mereka mudah disulut emosinya. Sehingga mereka diprovokasi dengan alasan membela hak rakyat yang terzalimi. Maka Abdullah bin Saba bergerak dengan sejumlah orang kurang lebih 6.000. Waktu itu sedikit atau banyak 6.000? Banyak sekali. Datang ke Madinah untuk menduduki kekhalifahan, demo, untuk mengadakan demonstrasi. Maka ingat, tidak dari ajaran Islam. Demonstrasi ini bukan dari ajaran yang diajarkan Nabi. Dia mengajarkan Abdullah bin Saba Yahudi membawa sekelompok orang ke Madinah menduduki khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu para sahabat yang ada sekeliling Khalifah Utsman bin Affan meminta izin, ya Amirul Mukminin, biarkan kami bereskan mereka para pemberontak ini. Kata Khalifah Amir Mukminin, jangan. Biarkan mereka, aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Madinah ini. Maka apa yang terjadi? Bukan hanya itu alasan Utsman bin Affan, juga beliau telah ingat apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya Nabi? Nabi mengatakan kepada Khalifah Utsman dulu waktu belum masih hidup, "Ya Utsman, kalau nanti engkau diberi pakaian, maka jangan sampai engkau lepas pakaian itu." Maksudnya, kalau satu ketika engkau diberi jabatan, menjabat jabatan, jangan sampai engkau tinggalkan. Maka ketika tuntutan dari Abdullah bin Sabah Yahudi ini dengan orang-orang yang bersamanya menuntut turun Khalifah Utsman untuk dia tidak lagi menjadi khalifah, untuk digantikan dengan yang lain karena dituding dia telah berlaku begini-begini dengan segala kezaliman katanya. Khalifah tetap bertahan. Para sahabat suruh minggir dulu. Begitu para sahabat dari sisi khalifah minggir, tiba-tiba mereka langsung masuk ke dalam rumah khalifah dan mendapati Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran. Mereka paksa mau membunuh. Kata Khalifah Utsman bin Affan, "Bainana wa bainakum kitab Allah." Antara aku dan kalian ini ada kitab Allah. Mereka mundur. Tapi yang namanya orang kalau sudah seperti itu diprovokasi, kalau sendiri dia gak berani karena banyak orang, bunuh saja. Lama-lama nekat. Quran pun dilanggar. Ditikamkan tombak padanya sehingga tersungkurlah Khalifah Utsman terbunuh. Jadi ini juga benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa dua khalifah ini termasuk syahid telah diberitakan oleh Nabi SAW dulu waktu belum masih hidup, ketika naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Gunung Uhud berguncang. Kata Nabi SAW, "Uskun ya Uhud, tenang kau ya Uhud. Di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq Abu Bakar, wasyahidaini, dan dua orang yang mati syahid." Umar mati syahid walaupun dia mati sedang sholat, karena yang bunuh adalah musuh Allah, Abu Lu'lu'ah, Majusi agamanya. Sedangkan Khalifah Utsman, Abdullah bin Sabah, Yahudi agamanya. Hadirin, dua-dua syahid. Nah, ini awal mula muncul pemikiran mereka. Sehingga ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadilah apa yang terjadi, mereka memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi silang pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, khilaf dalam ijtihad mereka sampai terjadi salah paham dan perang antar dua pasukan. Kemudian mengangkat Quran sebagai tanda perdamaian, orang-orang ini tidak setuju. Dia keluar dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menyatakan dia keluar atau dikatakan khawarij, karena memang keluar dari ketaatan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hadirin, mereka pisah diri ke Harura, ya, negeri sendiri. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak membiarkan mereka. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib hendak menghabisi mereka, sebelumnya diutus kepada mereka untuk dibujuk supaya taubat, tidak memberontak karena mereka menganggap Khalifah Ali dianggap kafir, Muawiyah demikian. Karena apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka. Mereka salah memahami ayat Al-Quran yang mereka agungkan dengan istilah wamal hukmu aw inil hukmu illallah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Ya, bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Mereka menganggap karena Khalifah Ali mengutus utusannya untuk berdamai dengan utusan Muawiyah, dijadikan dialog dua utusan ini, kemudian Khalifah Ali menerima hasil dialog itu, dianggap bahwa Ali berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah, dianggapnya kafir, dia keluar dari ketaatan. Akhirnya hadirin, Khalifah Ali mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mendatangi kelompok Khawarij ini yang dipimpin Abdullah bin Sabah. Dan ketika Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, Abdullah ibni Abbas tanya kepada mereka, aku datang dari sisi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apakah ada di antara kalian satu dari sahabat Nabi? Ternyata tidak ada. Ini bukti, kata para ulama, bahwa kelompok radikal itu kelompok yang memang tidak dalam bimbingan para ulama. Dan selalu tokoh mereka itu adalah tokoh dari sisupan orang-orang Yahudi yang banyak umumnya, bukan dari muslimin. Lihat termasuk Abdullah bin Sabah. Dan kita yang sekarang ini, siapa ketuanya, imamnya, amirnya Al-Qaeda yang dibaiat, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Siapa dia sebenarnya? Ya. Ini kemarin ketika saya ngisi di Makobrimob Polda Maluku, komandannya nyampaikan, Ustaz, ternyata hasil intelijen ini menyatakan bahwa Abdullah Abu Bakar Al-Baghdadi ini aslinya bukan itu dia punya nama, dan agamanya bukan dari Islam, tapi dia adalah Zionis Yahudi. Begitu. Wallah alam bisawab, hadirin. Al-Muhim, kita cerita sejarah awal dulu. Setelah datang Abdullah bin Abbas kepada mereka dinasihati, sebagian mereka kembali, yang tidak mau kembali diserang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dihancurkan mereka. Tapi mereka berhasil juga bubar, lari ke timur. Dan ingat hadirin, kemana mereka? Daerah Irak, Iran, Suriah. Dan daerah inilah yang Rasulullah SAW ketika masih hidup di Madinah, beliau memandang ke arah timur, dan beliau dengan nada gelisah beliau mengatakan bahwa sataqa'u fitnah hahuna, akan muncul fitnah di sana, akan terjadi fitnah besar di sana, haitsu tabli'u qarnu syaitan, di mana akan muncul di sana tanduk syaitan, di arah timur. Arah yang sekarang ini adalah Irak, Iran, Suriah, sekitar situ. Kisaran itu. Ini yang diberitakan yang akan muncul di situ. Dan setiap kali muncul tanduk, patah. Muncul lagi, patah. Maka jangan heran kalau dalam lintas sejarah dari awal sampai sekarang ini, bukan kali ini munculnya terorisme Al-Qaeda, sudah berulang, ini yang kesekian kalinya. Hadirin, di zaman tahun 200 Hijriah, itu juga dari kaum Qaramithah, ya orang-orang dari Irak ini, ya, bahkan sebelumnya dari tahun 61 Hijriah, ketika Al-Husain mereka bunuh. Siapa pembunuhnya? Syiah, orang-orang Syiah yang membunuh dari Iran, Irak, mereka membunuh Khalifah, membunuh Husain, cucu Rasulullah SAW. Ya, dan mereka untuk menutupi kedoknya, mereka berpura-pura mencintai Ahlul Bait dan memperingati hari kematian Husain dengan hari Husainiyah, padahal mereka pelakunya. Mereka mengelabui. Hadirin, jangan tertipu. Kemudian, ya, perilaku ini, mereka telah membunuh cucu Rasul SAW, dan hadirin, mereka memberontak Khalifah Yazid bin Muawiyah. Akhirnya mereka dibasmi. Hilang mereka. Muncul lagi tahun 200 Hijriah kaum Qaramithah. Menyerang Ka'bah. Pas orang-orang Islam sedang haji. Haji di Mekah. Diserang. Sehingga ya, kalau tidak salah sekitar 30-an ribu jamaah haji waktu itu yang terbantai. Di Ka'bah. Mereka menyerang. Mereka kemudian mencungkil Hajar Aswad. Dibawanya oleh mereka, hilang dari tempatnya. Bukan sebentar, itu mereka adalah orang-orang dari kalangan itu. Dan kemudian di tahun 600 Hijriah juga sama hadirinya dimulakan Allah, orang-orang mereka yang mengkhianati dinasti Abbasiyah, yang kemudian pasukan Tartar Mongol menghancurkan Baghdad, Irak, ibu kota Islam ketika itu, karena pengkhianatan dari mereka. Nas Allah sama hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga kalau kita mengatakan kenapa terorisme bukan dari ajaran Islam, pertama mereka telah melanggar ayat Allah dalam surat Furqan. Allah sudah katakan wala taqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Islam memang boleh membunuh, tapi ada kaidahnya. Ya, ada aturannya, tidak sembarang membunuh. Sampai pun orang kafir, Islam merinci. Tidak seperti mereka, orang-orang khawaris, teroris. Mereka menganggap selain dari kelompoknya adalah halal darahnya. Seperti ketika mereka menobatkan khalifah yang mereka anggap khalifah Abu Bakar al-Baghdadi di Irak. Mereka baiat. Sehingga dengan baiat itu mereka menyatakan siapa yang tidak baiat berarti kafir. Negara mana yang tidak mau mengikuti kafir, halal dan diperangi. Gampang sekali mereka mengkafirkan manusia. Sehingga mereka yang dibunuh oleh mereka bukan orang-orang kafir yang dibenarkan Islam, tapi orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam sendiri yang mereka bunuh. Jangan jauh-jauh di Irak. Yang beberapa waktu lalu di Mapolres Cirebon, itu yang meledakkan bom bunuh diri di dalam masjid ketika sholat Jumat. Apakah itu termasuk jihad? Mereka bilang itu jihad. Ya. Padahal ini bukan jihad, ini kejahatan luar biasa. Bukan jihad. Tapi karena doktrin mereka, mereka telah menanamkan bahwa polisi, tentara, TNI, bahkan muslimin selain dari kelompoknya, itu hukumnya kafir. Jadi tidak apa-apa kalau engkau membunuh mereka. Subhanallah hadirin. Ini pemikiran dari mana? Dan jangan kita heran, karena memang Nabi kita telah menghabarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, satakunu aqwamun, akan muncul nanti satu kaum yang mereka itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirihim. Mereka baca Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruku minad-din kama yamruku sahmar ramiyah." Mereka keluar dari agama seperti keluar anak panah dari buruannya. Kalau ini mamanya rusa, anak panah dilepas, atau ini tupai atau burung, anak panah dilepas saking kencengnya, cuk sampai keluar lagi. Ibarat itulah yang digambarkan Nabi SAW. Karena mereka mengikuti Islam dengan kesemangatan yang luar biasa, ideologi yang keliru, mereka keluar dari Islam malah. Ingat hadirin, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bom Bali, siapa pelakunya? Mereka. Siapa korbannya yang mereka tuju mau membunuh para turis-turis asing? Kafir, hadirin. Mereka tuju orang Bali, Hindu katanya. Keliru, yang namanya orang kafir dalam Islam dibagi, dirinci. Ada empat macamnya. Ada kafir harbi yang memang boleh diperangi ketika kita ini diserang oleh negeri kafir. Umpamanya kayak dulu Belanda nyerang negeri kita, Jepang nyerang negeri ini, muslimin bersatu melawan, ini jihad. Tapi setelah merdeka, kemudian sudah terjadi hubungan bilateral, hubungan antar negara, maka orang-orang kafir yang datang ke negeri ini, itu namanya kafir mu'ahad, ada perjanjian damai, ada kerjasama dengan mereka. Atau yang datang musta'min, kafir yang datang, mereka membawa paspor, membawa visa masuk resmi sebagai turis atau sebagai duta, gak boleh dibunuh karena negara melindungi. Ini mereka tidak rinci. Mereka tidak rinci sungguh. Benar yang disampaikan Nabi bahwa mereka adalah sufaha'ul ahlam, hudasa'ul asnam. Mereka anak-anak muda yang dangkal pemikirannya dan mereka hanya emosionalnya. Maka bersyukur kita, pemerintah negeri kita Republik Indonesia ini dengan tegas menyatakan memerangi terorisme. Bukan hanya itu, karena yang mengancam NKRI bukan hanya terorisme, bahkan separatisme dan komunisme. Ini juga mengancam negeri ini. Alhamdulillah pemerintah sudah antisipasi. Dan kita bersyukur hadirin, negeri ini, terus terang kita sudah rasakan bahwa tiga unsur utama di negeri ini, kalau tiga unsur ini tetap ada dan tetap bersama, insya Allah. Yang pertama adalah pemerintah penguasa yang berwibawa. Yang kedua TNI Polri. Dan yang ketiganya masyarakat muslimin. Ya, pemerintah akan tetap berwibawa kalau rakyat, kaum muslimin taat pada pemerintahnya. Tidak kayak teroris itu. Ya, taat menjunjung tinggi aturan negaranya. Ingat, ketaatan kita kepada pemerintah itu bukan karena pemerintah yang nyuruh, tapi Allah. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayatnya 9, Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada pemerintah kalian. Jangan sampai kita menganggap karena pemerintah tidak tahu kita boleh melakukan pelanggaran, tidak benar. Sampai pun urusan pakai helm istilahnya, ya, kita harus patuhi karena aturannya. Sabuk pengaman, lampu merah umpamanya, harus pakai SIM, patuhi karena itu pemerintah yang menganjurkan dan untuk kebaikan kita semua. Hadirin, ini aturan pemerintah yang rakyat harus taati. Nah, kalau rakyatnya modelnya kayak khawarij, teroris itu, hancur negeri ini. Siapa yang puasa dikudeta, gulingkan. Siapa yang naik gak tujuh lagi, gulingkan lagi. Lihat hadirin, kita ada ajaran dari Nabi. Kalaupun pemerintah kita berbuat dolim kepada rakyat, tidak diperkenankan rakyat menghujat penguasa di mimbar-mimbar, tidak. Demonstrasi turun ke jalan-jalan, tidak. Tapi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hendaknya kita berikan nasihat melalui jalur yang benar, nasihat yang baik, tidak dengan kekuatan, tidak dengan memberontak atau kudeta, tidak demikian. Subhanallah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ingat bahwa Islam punya prinsip melindungi 5 perkara yang utama. Pertama, melindungi agama. Islam melindungi agama. Karena itulah Rasulullah SAW selalu membimbing kepada para sahabatnya. Demikian para sahabat membimbing kepada para tabi'in dan terus berestafeta. Ya, para ulama membimbing kita untuk jaga agama Allah dengan sebenar-benarnya. Pelajari dengan benar, pahami dengan benar, amalkan dengan benar supaya tidak keblinger. Enggak salah. Karena kalau orang sudah salah dalam memahami, salah mengamalkan, kayak teroris itu bahayanya luar biasa ini. Membahayakan kaum muslimin itu sendiri. Bahkan mereka bisa membunuh orang tuanya, dianggap kafir, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Islam menjaga. Di samping agama, Islam menjaga akal. Maka Islam mengharamkan minuman khamr yang memabukkan karena merusak akal. Ya. Dilarang hal-hal yang merusak. Jauhi, khamr itu haram. Hadirin, ya, jangan sampai dirusak. Terus lagi contoh yang lainnya. Yang ketiga, Islam menjaga kehormatan. Kehormatan kita yang dijaga oleh Islam. Maka tidak boleh seorang mukmin menggibah saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, dan diharamkan perbuatan keji seperti zina, karena zina akan menjatuhkan martabat manusia. Akibat zina, hamil di luar nikah, lahir anak tidak jelas nasabnya, dan menanggung malu anak ini juga orang tuanya. Islam tidak membenarkan itu, maka dilarang demi menjaga kehormatannya supaya nasabnya jelas karena lahir dari hasil pernikahan. Hadirin, ini rahmat Allah. Yang keempat, Islam menjaga darah. Darah kita dijaga. Tidak boleh seorang mukmin menumpahkan darah sesama mukmin. Tidak boleh. Adapun dibolehkannya itu kalau pemerintah yang menegakkan, seperti contoh eksekusi mati para pengedar narkoba yang sudah mencapai tingkatan tertentu atau yang diputuskan pemerintah eksekusi mati kayak Imam Samudra dan yang semisalnya, itu hak pemerintah. Karena mereka telah merugikan negara dan mengancam negara, membunuh muslimin dan masyarakat. Negara putuskan dieksekusi, terserah, itu negara yang berhak. Atau di Saudi membunuh, dibunuh hukumannya. Negara yang menegakkan, bukan kita masing-masing. Kalau di kalangan orang-orang Khawarij, sesama mereka bisa saling bunuh. Itu yang terjadi. Kita tidak demikian. Darah kita haram ditumpahkan. Kecuali dengan cara yang benar, melalui prosedur yang benar. Tidak sembarang. Dan yang kelima, dijaga pula dalam Islam harta kita. Enggak boleh kita mengambil, merampas, merampok hak orang lain. Harta milik orang lain enggak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mencuri enggak boleh, menipu, mengambil dengan cara yang tidak benar, tidak boleh. Ini Islam. Maka sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kaum muslimin paham dengan ajaran Islam yang benar-benar dari Nabi SAW, sungguh negara pasti akan tentram, damai. Tapi tidak yang ini diinginkan oleh mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak inginkan ini. Orang-orang Majusi tidak inginkan yang ini. Mereka inginkan Islam hancur. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, mereka tidak berani untuk menghancurkan muslimin serta-merta, tapi masuk melalui ideologi yang menghancurkan pemuda-pemuda kaum muslimin. Maka hati-hati dengan serangan yang diistilahkan oleh dulu ya mengkokolkannya Bapak Jenderal Riamizat Yakudu tentang istilah sekarang ini perang proxy war, ya perang proxy, di mana tidak perlu negara lain untuk menghancurkan dengan pasukan negara yang diserang, tapi cukup masukkan ideologi. Anak-anak mudanya dikasih seperti sekarang kaum gay LGBT masuk. Kalau kaum gay ini sudah menjamur, pemuda-pemuda terjangkit penyakit LGBT, lesbian, gay dan yang semisal itu sudah marak, negara ini sudah terlena bubukan. Pemuda-pemuda sudah pemakai narkoba, gampang karena sudah lemah posisi mereka, terbuai dengan budaya yang jelek. Mudah diadu domba, mudah diprovokasi, mudah untuk ditindas. Maka muslimin ingat, Islam menjaga lima perkara tadi. Agama, menjaga akal, kehormatan, darah, harta. Jangan kita mudah untuk kita ya menghancurkan semua ini. Pelajarilah agama ini hadirin, karena sungguh agama ini adalah rahmat. Sehingga kepada para bapak kaum muslimin muslimat, hendaknya hati-hati ketika anak-anak kita ingin belajar agama, ya belajarlah agama yang benar, cari guru yang benar, jangan sampai salah paham nanti keblinger, bahaya. Istilahnya seperti itu, bahaya. Berapa waktu lalu terjadi di mana ada sebuah sekolah SMA mengajarkan pesantren kilat, tapi ternyata salah mengambil guru. Ustadz yang dipanggilnya dari kalangan mereka, orang teroris, jamaah jihad, jamaah Ansarut Tauhid, ya, jamaah jihad itu. Pertama bagus teorinya, apa disampaikan, kepahlawanan sahabat. Hari keduanya sudah mulai disebut tentang bagaimana Suriah muslimin begini-begini terus, Irak terus. Di mana kalian tuh dimotivasi sampai mereka terbakar semangatnya dan mereka siap tinggalkan sekolah berangkat. Berangkat bener ketuanya, ke OSIS-nya dengan berapa temannya, sampai di sana tanpa izin orang tuanya berangkat. Sampai di sana ternyata dikemas untuk jadi bom bunuh diri. Apa yang diharapkan? Sampai dipaksa kamu harus begini, gak mau dia dibunuh, mau dia juga mati. Gak mau ya dibunuh, mau juga resiko mati. Hati-hati hadirin, orang tua kayak apa sedihnya. Maka subhanallah hadirin, nah akibat daripada ulah teroris inilah sehingga sekarang orang tua bingung mau ngaji kemana anak saya. Inilah akibat dari kejahatan mereka. Orang Islam jadi apatis. Orang Islam jadi apa? Jadi ketakutan dengan ajaran Islam sendiri. Sebab ulah mereka yang menjelekkan citra Islam. Maka kita jelaskan kepada umat ini bahwa terorisme bukan dari ajaran Islam. Mereka adalah bikinan dari orang-orang Yahudi awalnya untuk menghancurkan Islam supaya muslimin takut dengan Islam. Antipati dalam Islam, hati-hati hadirin. Padahal Islam rahmatan lil alamin. Barangkali hadirin tidak panjang lebar kami dalam menyampaikan materi. Yang penting kita semua bisa paham bahwa Al-Quran, hadis yang disampaikan Allah dan Rasul sana itu mengajarkan Islam menjaga lima perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Agamanya, akalnya, kehormatannya, darahnya, hartanya. Bahkan itu diingatkan oleh Nabi SAW ketika haji wada. Beliau sedang pidato di padang Arafah ketika jemaah haji semua berkumpul di Arafah. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalikum wa iradikum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, di tempat ini, di negeri ini, atau di bulan ini, di negeri ini. Itu menunjukkan betapa Islam menjaga kehormatan muslimin, harta, darah, akal, agama. Luar biasa. Tapi yang merusak adalah orang-orang pemikiran radikalisme itu sendiri. Dan muncul lagi adalah liberalisme. Itu juga produk Yahudi untuk menghancurkan muslimin dari dalam. Diberilah pemikiran liberalisme sampai pada tingkatan pluralisme. Bebas beragama dan bebas menjalankan semaunya. Sampai-sampai karena saking bebasnya mereka pun sampai membolehkan kawin sejenis. Subhanallah hadirin. Nah kalau boleh kawin sejenis, lah lahirnya nanti lahir apa kira-kira? Kita selalu dengar Raja Zimbabwe. Dia mengatakan kalau orang-orang kaum gay, kaum-kaum Lut, yang mereka itu lesbi, homo, yang kawin sejenis, kalau benar mereka itu dengan prinsipnya menganggap itu benar, masuk dalam penjara, dipenjarakan setahun, kalau mereka punya anak dalam penjara, jamin bebas, kata beliau. Kalau orang satu kawin satu jenis, itu dianggap benar, dipenjara sama beliaunya. Di Zimbabwe sana dipenjarakan, kalau setahun dipenjara dia punya anak, dikeluarkan bebas. Nah, kalau pemerintah kita begini, kita dukung. Kenapa? Yang akan merusak negeri ini adalah kaum gay. Ingat hal ini. Mereka dengan segala logo untuk menjaring anak muda. Dan kalau orang sudah ketularan penyakit ini, sulit untuk lepas. Makanya Nabi mengatakan, pelaku kaum Lut ini, baik pelakunya atau korbannya, sama-sama hukumannya dilempar di tempat yang tinggi. Supaya dia jatuh, mati, selesai. Itu hukumannya. Tapi jangan kita yang melakukan. Itu pemerintah yang bertanggung jawab. Sehingga kita muslimin mendukung upaya pemerintah menanggulangi terorisme. Dan kita hendaknya aktif. Dalam apa? Memberi informasi pada pemerintah. Berkenaan dengan adanya gerakan yang kita memang perlu mencurigai. Yaitu apa? Pelatihan-pelatihan yang memang itu anti dengan pemerintah. Segera cepat, jangan sampai terlambat. Karena apa? Keterlambatan nanti juga kita akan jadi sasaran korban. Rugi kita hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita hati-hati adalah bagaimana anak-anak kita selamat dari pemahaman ini. Biar mereka belajar agama yang benar dan kita harus bimbing mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya. Nampaknya cukup insyaallah sampai di sini hadirin. Barangkali kalau memang ada 1-2 pertanyaan dari masyarakat atau jemaah, kami persilakan. Sampai 5 menit barangkali. Sambil menunggu 5 menit silakan. Mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa dulu. Subhanaka wa bihamdi, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Monggo, pilih wonten pertanyaan.